الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, yaitu 6 tempat ataupun 6 peristiwa yang terjadi dari perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan diambil faedah dari sirah ini, dari 6 peristiwa ini, yaitu faedah-faedah terkait dengan akidah tentang tauhid. Sehingga ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sebagaimana yang sering kita ingatkan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang beliau penulis risalah ini, adalah dikenal dengan al-mujaddid, yakni pembaharu ya Islam, yaitu kembali menyinari Islam ketika itu di masa beliau rahimahullahu taala yang sudah gelap gulita dengan yang namanya kebid'ahan, dengan yang namanya kesyirikan, sehingga beliau kembali disebut sebagai al-mujaddid, pembaharu, kembali mendatangkan, memperbaiki ya na'am daerah beliau ataupun tempat beliau berdakwah, ya tentunya khususnya di Jazirah Al-Arabiyah, na'am, yang mana kembali menjadi negeri tauhid, kembali menjadi negeri tauhid. Sehingga banyak risalah-risalah beliau yang bermuatan tentang tauhid, karena inilah ya disebabkan karena risalah-risalah tauhid inilah beliau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dijuluki dengan al-mujaddid, yakni pembaharu Islam, yaitu kembali memperdengarkan dakwah tauhid was sunnah ya di tengah-tengah umat, barakallahu fiik. Nah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil faedah ya, yang sebagaimana kita nukil dari syarahnya, yaitu dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, di mana beliau memberikan faedahnya kepada kita bahwasanya ya, yang namanya ilmu ya, itu harus kita ketahui dari dua sisi, baik yang sifatnya untuk kita amalkan dan sifatnya untuk kita jauhi. Sebagaimana juga dalam permasalahan tauhid, tauhid wajib untuk kita pelajari. Ya, demikian pula sebaliknya, kita harus mengetahui tentang kesyirikan. Wajib kita mempelajari bagaimana itu kesyirikan bentuk-bentuknya, agar tujuannya apa? Untuk kita terjauhkan ataupun menjauhi, jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan kesyirikan tersebut. Barakallahu. Nah, kemudian kita lanjutkan ikhwan fillah rahimakumullah. Qala muallif rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa inna akthara man yad'i ad-din wa yad'i annahu min al-muwahhidin la yafhamu as-sunnah kama yanbaghi. Kata beliau rahimahullahu taala, maka sesungguhnya kebanyakan orang yang mengaku di atas agama ini, di atas Islam, dan mengakui bahwa dia termasuk di antara ahli tauhid, ya. Jadi kebanyakan orang yang mengaku di atas Islam dan mengaku bahwa saya ahli tauhid, saya orang bertauhid, ya. La yafhamu sunnah kama yanbaghi. Dia tidak memahami, pada hakikatnya dia tidak memahami sunnah sebagaimana yang semestinya. Nah, maka bagaimana gambaran maksud atau makna dari apa yang dipaparkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka mari kita simak bersama penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Nah, qala syarih hafizahullah, al-musyrikuna yataqarrabuna ila Allah bisyirki yadhunnuna annahu khairun. Orang-orang musyrik ya, mereka itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, yang mana mereka menyangka bahwasannya kesyirikan tersebut adalah kebaikan. Nah, ini ya, orang-orang musyrik itu ketika beribadah kepada Allah dengan muatan kesyirikan di dalamnya, mereka menyangka itulah tauhid. Itulah cara beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Li'annahum la ya'rifuna syirka. Nah, penyebabnya apa? Disebabkan karena mereka tidak mengetahui tentang syirik. Tidak mau belajar tentang syirik. Ya, kalau diajarkan masalah syirik, alergi. Ya. Sehingga ya, saya enggak mau belajar syirik, nanti jadi suka mengkafir-kafirkan orang. Subhanallah. Ya. Dan inilah juga yang dialami oleh kaum musyrikin zaman dulu. Ya, mereka tidak mau, mereka beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, dan mereka memahami bahwa itulah tauhid. Padahal justru sebaliknya, yang mereka beribadah kepada Allah itu dengan kesyirikan, dengan muatan-muatan kesyirikan. Li'annahum la ya'rifuna syirka, karena mereka tidak mengetahui yang namanya kesyirikan. Fasaru yataqarrabuna bihi ilallah, maka jadilah mereka, ya, yang mana mereka mendekatkan diri dengan kesyirikan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Ini mengerikan, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, usianya habis dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misal, orang ini diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 80 tahun. Selama 80 tahun itu dia beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, dengan ritual-ritual kesyirikan. Dalam keadaan dia, Pak, yang dia pahami inilah tauhid. Subhanallah. Ya. Sekali lagi, kalau nanti ditanya, oh, saya kan enggak tahu, saya kira ini tauhid ya Allah. Nah, pertanyaannya apa? Ya, bukankah sudah diutus kepada seorang rasul? Kenapa kau tidak belajar darinya? Kenapa kau tidak belajar mengambil ilmu darinya? Kenapa yang engkau amalkan hanya yang sesuai dengan apa yang akal dan perasaanmu bimbing, itu saja. Engkau melihat kebanyakan manusia beribadah, seperti itulah engkau beribadah. Kenapa engkau tidak melihat, belajar dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Kenapa? Apa jawaban kita? Kita tidak bisa menjawab. Kita cuma hanya bisa beralasan, saya tidak tahu ya Allah. Saya jahil ya Allah. Maka, betul-betul jahilkah kita ataukah kita hanya mencari-cari alasan? Ketika dipertanyakan ataupun pertanyaan yang kita tanyakan tadi, itu akan membuktikan apakah kita benar-benar jahil yang akan mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita hanya mencari-cari alasan. Barakallahu. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Fahum yadhahuna lil auliya'i was-salihin." Maka mereka melakukan penyembelihan, ya, kepada wali-wali dan orang-orang saleh. Wa yatabarrakuna biquburihim, dan mereka bertabaruk, ngalap barokah dengan kuburan-kuburan mereka, itu para wali dan orang-orang saleh tadi. Wa yastaghithuna bihim, dan mereka beristighatsah dengan, ya, wali dan orang saleh tadi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, orang musyrik ini mengatakan, nahnu na'lamu annahum laysa lahum min al-amri syai'un, kami mengetahui bahwasanya mereka, para wali, orang-orang saleh, ya, laysa lahum min al-amri syai'un, tidak ada, ya, na'am, ya, na'am, tidak ada bagi mereka sedikit pun, ya, dari segala urusan, segala sesuatu. Artinya apa? Mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa. Nah, urusan-urusan yang kita mintakan sebenarnya mereka tidak bisa melakukannya. Mereka paham itu. Kemudian wa annahum la yanfa'una wa la yadurrun, dan bahwasanya mereka, ini masih kata orang musyrik, bahwasanya mereka itu para wali dan orang saleh itu tidak memberikan manfaat, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudharat. Sadar mereka rupanya. Ya. Orang musyrik itu sadar wali, para wali yang dianggap oleh wali, yang dianggap mereka wali, yang dianggap mereka orang saleh, mereka enggak bisa apa-apa. Mereka terbujur kaku, mati, ya, di dalam, ya, kubur-kuburan mereka. Mereka tidak mampu memberikan apa-apa. Nah, lakin hum salihun, ini alasannya, ini hujah mereka, orang musyrik. Akan tetapi mereka kan orang-orang saleh, ya. Nuridu minhum an yatawassatu lana 'inda Allah subhanahu. Kami menginginkan dari mereka ya agar mereka menjadi penghubung bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alasan orang-orang musyrik yang sampai akhir zaman ya, alasan orang musyrik sama enggak akan berubah seperti ini sejak zaman dahulu sampai akhir zaman nanti. Apa faktanya? Mereka sadar yang diibadahi selama ini dari wali-wali. Kita langsung ambil contoh konkret saja di zaman kita sekarang ini. Ya, wali-wali yang dikuburan, yang dikuburkan, yang mungkin di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah ataupun di berbagai belahan daerah sana, yang mereka melakukan wisata religi, ziarah untuk khusus datang ke makam ini makam itu, mereka yakin mereka itu tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan mudarat, tidak bisa apa-apa. Yakin mereka akan hal ini. Namun alasan terbesar mereka, mereka kan orang saleh. Mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka hidup. Ya. Nah, dan tujuan kami adalah agar mereka yang orang-orang saleh ini menjadi penghubung kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghubung. Ya, mungkin melalui si main ini bisa dia mintakan syafaat kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat. Agar hajat kita dikabulkan oleh Allah melalui dia. Melalui penghubung ini. Ya, nah, ibarat seorang raja, rakyat tidak bisa langsung bertemu dengan raja. Pasti harus bertemu dengan ya, ada birokrasi-birokrasinya. Prajuritnya, prajurit menyampaikan kepada menteri, menteri baru menyampaikan ke raja hajat daripada rakyat. Nah, ini yang mau disamakan oleh orang-orang musyrik. Ya. Birokrasi sesama makhluk mau disamakan dengan birokrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akan birokrasi-birokrasi yang seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Allah yang berhak ya diibadahi dan meminta, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang akan memberikan langsung tanpa ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, kalau nanti kita katakan, kok menyembah kubur? Siapa yang menyembah kubur? Kalian para kuburiyun, menyembah kubur. Siapa yang menyembah kubur? Buktikan kami menyembah kubur. Kami menyembah Allah. Kami tahu dia tidak bisa membuat apa-apa. Ya. Nah, ya, kalau kita tidak memiliki ilmu, mau kemana kita? Apa yang kita jawab? Ya. Kalau kita memiliki ilmu, maka kita katakan, bukankah mereka, bukankah yang kalian inginkan dari mereka adalah apa? Agar bisa menjadi penghubung kepada Allah, agar mereka bisa ya meminta kepada Allah agar kalian hajat kalian bisa dikabulkan. Bukankah itu agar kalian mendapatkan syafaat di sisi Allah melalui mereka? Bukankah itu? Maka kalau ini yang kita tuju, maka mereka tidak akan mampu berkata-kata. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kama qala Allah an aslafihim, membawakan dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang para pendahulu mereka, orang-orang musyrik zaman dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Dan mereka beribadah daripada selain Allah Subhanahu wa taala, "ma la yadhurruhum," yang mana mereka ya tidak mampu memberikan mudharat. Yang mana sesembahan tadi tidak mampu memberikan mudarat kepada mereka, orang musyrik tadi. Wala yanfa'um, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, orang-orang musyrik tadi. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hum ya'tarifuna annahum la yadhurrunahum wa la yanfa'um. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ayat ini, mereka tahu bahwasanya mereka orang para wali dan orang-orang saleh tadi, la yadhurrunahum. Ya, tidak, mereka tidak mampu memberikan mudarat kepada kaum musyrikin. Wala yanfa'uhum, dan tidak pula memberikan manfaat kepada kaum musyrikin. Ya, ini tafsir daripada ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Apa-apa yang tidak bisa memudaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka, wa yaquluna, dan mereka berkata, Ini alasan orang musyrik. Mereka sadar sesembahan mereka, para wali dan orang soleh tidak mau, tidak bisa memudharati mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Tapi alasan mereka adalah wayaqulun haulai, mereka-mereka itu para wali, orang-orang soleh, syufa'auna 'indallah. Mereka inilah yang akan memberikan syafaat ya bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya. Ini alasannya. Maka sering kita lihat mungkin ya orang-orang di zaman sekarang ini datang ke kuburan ya. Mohon maaf, misalnya para habaib datang ke kuburan ya, meminta ngobrol dengan orang mati, seperti ngobrol. Ya Habib, tolong Habib lancarkan usaha saya, lancarkan naam rezeki saya, entengkan jodoh saya. Nah, tujuannya apa? Agar Habib ini, maksudnya bukan dari Habib yang memberikan mengabulkan itu, lah Habib ini akan angkat hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Barakallahu. Nah, ya. Tayyib. Ini Allah firmankan di surat Yunus ayat ke-18 yang tadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ittakhaduhum syufa'a faqat, mereka jadikan sesembahan-sesembahan tadi, para wali dan orang soleh tadi, sebagai pemberi syafaat saja. Pemberi syafaat saja. Syafaat maknanya am, bukan hanya syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat maksudnya ya, kalau kita meminta hajat ya, direkomendasi oleh si Habib ini ya, maksudnya apa? Benar ya Allah, dia ini orang dekat dengan kami, dengan saya. Maksud yang dia gambarkan seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memberikan syafaat, tapi merekalah yang merekomendasi, yang merekom. Ya, barakallahu fiikum. Ini harapan mereka, tujuan mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Wa fil ayatil ukhra, dan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat ke-37. Wa innahum la yasuddunahum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya sesembahan-sesembahan tersebut la yasuddunahum, ya, ya benar-benar memalingkan mereka, itu orang-orang musyrik, 'anil sabili, dari jalan yang lurus, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan orang-orang musyrik itu menyangka bahwasanya mereka itu berada ataupun telah mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, inilah keadaan mereka. Mereka na'am melangkah beribadah kepada Allah dengan kesyirikan, dan mereka menyangka itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Lam yata'allamu." Mereka tidak belajar. Kunci jawabannya, ya, mereka tidak mau belajar. Bukankah sudah diutus Rasul kepada kalian di tengah-tengah kalian? Bukankah hadis-hadis sudah tersebar di tengah-tengah kalian? Kenapa kalian tidak mau belajar? Nah, fahum yahsabuna anna hadha khairun. Ya. Maka mereka menyangka bahwasannya ya, perbuatan yang seperti ini, inilah kebaikan. Inilah tauhid. Inilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Padahal selama ini usia mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan sejauh ini, mereka beribadah dengan kesyirikan, kesyirikan, kesyirikan wa iyyaka. Nas'alullah salamat wal afiyah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Wa hadha huwa waqi'u ghalibin nas al-yawma." Dan ini kenyataan kebanyakan manusia pada hari ini. Al-kathiru minal muntasibin ilal Islam, hadha waqi'uhum. Ya. Banyak dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ya, inilah kenyataan mereka. Inilah kondisi mereka, keadaan mereka, pemahaman mereka. Nah, yataqarrabuna ilallahi bisyirk. Mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan. Mithla ma taqarraba al-musyrikun al-awwalun, seperti cara orang-orang musyrik ya zaman dahulu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti cara mendekatkan dirinya orang-orang musyrik zaman dahulu. Awwalun, nah, yadhbahuna lil qubur, mereka menyembelih ya kepada kuburan. Maksudnya bukan kepada gundukan kuburan. Ya. Sering disalahpahami juga. Dan ini sering dijadikan hujah oleh orang-orang. Ya, kuburiyun. Kami gak beribadah kepada kubur. Ya. Nah, tapi isi yang ada dalam kubur itu. Ya, sehingga makna ini jangan disalahartikan. Oh, kuburan itu pasti mereka akan menghindar dengan tuduhan yang seperti itu. Yadhahuna lil kubur wa yanzuruna laha. Ya, dan mereka juga bernazar kepada kuburan tersebut. Ini maksudnya si mayit yang ada dalam kuburan tersebut. Wa yatufuna biha, dan mereka mengelilingi tawaf ya, di kuburan tersebut. Wa yatabarrakuna biha, dan mereka mencari barakah, ngalap barakah ya dengan kuburan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan ma'abadna ghairallah. Ya, kami tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Lakin haula'i rijalu salihun. Nah, akan tetapi mereka itu yang sedang kami menyembelih kepadanya, yang sedang kami bernadar kepadanya, yang sedang kami tawaf di hadapan kuburannya, yang kami sedang ngalap barokah terhadap mereka, ini mereka adalah orang-orang saleh. Harus diapresiasi, harus dimanfaatkan. Ya. Nah, wa nahnu qasadna annahum yatawassatuna lana 'inda Allahi faqat. Dan kami, maksud kami bahwasanya mereka itu adalah sebagai perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala faqat. Itu saja. Ya, ini alasan mereka. Ingat, alasan ini akan terus sama ya, akan diucapkan oleh apa? Orang-orang kuburiyun barakallahu. Wallahu yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai para wali, ya, ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, ini alasan mereka. Illa, melainkan liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ma aradu syirka wala qasaduhu, mereka tidak menginginkan kesyirikan. Itu yang mereka pahami. Mereka tidak menginginkan kesyirikan, wala qasduhu, dan mereka tidak memaksudkan dengan kesyirikan. Wa inna ma dhannu annahum yu'adduna ibadatan wa qurbatan ila Allah subhanahu, dan hanya saja mereka menyangka bahwasanya mereka yaitu para wali tadi ya mampu menunaikan ataupun yu'adduna mampu menunaikan ibadatan wa qurbatan, ya mampu menunaikan ibadah dan menunaikan pendekatan diri mereka kepada siapa? Ilallahi subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqarribunahum ilallahi zulfa. Mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Unzur kaifa ya'ti syaitanu ila bani Adam. Perhatikanlah kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, bagaimana syaitan mendatangi anak Adam. Wa kaifa ya'ti syayatinul insi ila bani Adam yuzayyinuna hadhil umur. Dan lihatlah bagaimana setan-setan dari kalangan manusia mendatangi bani Adam, anak manusia. Wa yuzayyinuna hadhil umur, mereka menghiasi ya perkara-perkara ini, perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ibadah tersebut adalah ritual kesyirikan ya, yang dihiasi oleh syaitan, baik dari kalangan jin maupun ins, dari kalangan setan, jin dan manusia, yang mereka menghiasi bahwasanya itulah ibadah yang benar. Ya, itulah ibadah yang benar. Ya. Maka begitu, lihatlah bagaimana begitu senangnya orang ketika memampang gambar-gambar, ya, foto-foto ulama misalnya, yang dianggap ulama, foto-foto para habaib, ya, foto-foto yang segala macam. Ini dibuat senang oleh syaitan, dihiasi-hiasi. Mereka bertabaruk dengan melalui foto mereka, ya, lihatlah bagaimana ya dimegahkannya kuburan-kuburan mereka, ya, dijadikan ritual-ritual upacara seperti tahlilan ketika mereka telah meninggal dunia. sampai-sampai sekarang datang syubhat kalau ya orang tidak merayakan kematian ataupun menghidupkan ritual tahlilan itu dibilang dikatakan ini yang mati bukan binatang. Ini bukan sapi yang meninggal ini. Ini manusia. Harus didoakan. Maknanya doa maksudnya ditahlilkan di ritual tahlil itu. Nah, ya. Barakallahu fikum ya. Ini apa? Dihiasi oleh syaitan. Ini bukti dihiasi oleh syaitan. Seolah-olah yang mengajak kepada al-haq itu dibuat buruk gambarannya. Dan orang yang mengajak kepada kebidahan bahkan kekufuran dihiasi dengan kalimat-kalimat kata-kata yang indah. Seperti tadi, ini yang mati, yang meninggal bukan sapi, bukan kambing yang bisa dikubur sudah, ditinggalkan begitu saja. Tapi ini manusia, hargai dia. Nah, lihatlah bagaimana pengabdiannya kepada umat dulu ketika hidupnya. Maka bangun kuburannya, perindah kuburannya. Agar manusia bisa ya, mengenangnya. Barakallahu fikum. Nah, inilah hiasan-hiasan syaitan kepada Bani Adam. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, naqulu lahum. Kita katakan kepada mereka, orang-orang musyrik tadi yang banyak arasan itu. Ya. Antum ma ta'buduna asnaman. Kalian tidak beribadah, memang tidak beribadah kepada patung-patung. Antum tatawassatuna bin nasi salihin bainakum wa bainallah. Kalian mengambil perantara dengan manusia yang saleh, bin nasi salihin, manusia dari kalangan orang-orang saleh tadi, bainakum, antara kalian wa bainallah, dengan Allah dan antara Allah, antara kalian dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian apa? Ya, mengambil ya, haknya Allah Subhanahu wa taala kalian letakkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian menunaikan kewajibannya kalian harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tunaikan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, nah, menyembelih untuk siapa? Untuk Allah, jangan kepada selainnya. Bernazar untuk siapa? Untuk Allah, jangan kepada selainnya. Nah, bersumpah kepada siapa? Kepada Allah, jangan kepada lainnya. Berdoa meminta kepada siapa? Siapa yang mengabulkan? Allah. Kalian tahu itu. Kenapa meminta kepada yang lainnya? Barakallahu fiikum. Ya, ini maksudnya. Memang kalian tidak berbiadah kepada patung-patung. Paham kami? Namun, ya, ibadah kalian itu walaupun kepada orang manusia saleh yang sudah meninggal dunia, kalian jadikan ibadah yang harusnya itu milik Allah, haknya Allah, kalian alihkan ataupun kalian samakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah mengutus para rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum musyrikin. Musyrikin paham siapa Allah, paham rububiyah Allah, tapi mereka terjatuh kepada uluhiyah. Ibadah mereka, mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wallahu jalla wa ala i'tabara hadha syirkan, dan Allah azza wa jall telah menganggap perbuatan yang seperti ini adalah kesyirikan. Ya, faqala, Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna, dan mereka mengibadahi, ja'alahu ibadatan. Ya, nah, Allah menjadikannya ibadah, yaitu ritual yang mereka kerjakan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Yang ibadah ini harusnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Sehingga Allah jadikan ritual yang mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka mengibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadhurruhum, apa-apa yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka beralasan, mereka mengatakan, haulai, mereka ini para wali, orang-orang saleh ini, sesembahan ini, syufa'auna 'indallah, para pemberi syafaat ya kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul. Tadi kan mereka beralasan, orang-orang ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan jawabannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya. Atunabbi'unallah, apakah kalian memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bima ya'lamu, dari apa-apa yang tidak Allah ketahui, fis samawati wa fi wala fil ardh, di bumi. Maksudnya apa? Apakah kalian ingin mengajari Allah, memberitahukan Allah, ya, dalam keadaan Allah itu enggak tahu, enggak bisa mengabulkan, ataupun ketika kalian berdoa kepada selain Allah itu, Allah itu enggak tahu, harus melewati ini dulu baru Allah tahu. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maksudnya apa? Ini dengan kata lain mereka sedang menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah itu mau menunaikan hajat hamba melalui birokrasi yang seperti ini. Tahapan-tahapan yang seperti ini. Nah, ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Apakah kalian melewat batas? Allah pernah enggak suruh seperti itu? Apakah kalian lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingin mengatur hukum Allah, ingin mengatur syariat agama Allah. Ini maknanya. Apakah kalian ingin mengatur Allah? Allah tidak memerintahkan seperti itu. Allah tidak mensyariatkan seperti itu. Maka katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian ingin memberitahukan Allah, mengatur Allah, menginformasikan Allah apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu? Ya, di langit dan di bumi, ya subhanallah. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, nazzaha nafsahu 'ani dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyucikan dirinya dari, ya, alasan yang seperti itu. Ini tafsir daripada Syekh Shalih Fauzan. Allah menyucikan dirinya dari alasan-alasan musyrikin yang seperti itu. Faqal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, 'amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ya, Allah kembali jadikan perbuatan mereka tersebut adalah sekutu. Allah mereka jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat ke-18. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nukil-nukil. Fasammahu syirkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut alasan mereka, ritual mereka, bahkan mereka memberikan alasan itu juga termasuk yang namanya kesyirikan. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wahum la yusammunahu syirkan, ya, dan mereka, ya, sementara mereka tidak menyebut, ya, perbuatan mereka tersebut sebagai perbuatan kesyirikan. Yusammunahu talabu syafa'ah, ataupun yusammunahu talabu syafa'ah, ya. Nah, mereka menyebut apa yang mereka lakukan tadi adalah sedang apa? Meminta, mencari syafaat. Mereka tidak bilang itu amalan kesyirikan, tapi mereka istilahkan itu mencari syafaat. Fayajibu tanabbuhu, maka wajib, ya, nah, memberi perhatian terhadap perbuatan yang seperti ini, hal yang seperti ini. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, anta darasta fil aqidah anna syirka haramun, engkau belajar, ya, dalam akidah, permasalahan akidah, bahwasanya kesyirikan adalah haram. Nah, ini arahnya kepada para dai, para duat yang diam, yang tidak mau mengajarkan tauhid wa sunnah, ataupun para dai yang juga ikut-ikutan dukung ritual-ritual yang seperti ini. Ya, kata Syekh Shalih, anta darasta fil aqidah, engkau belajar yang namanya akidah, bahwasanya kesyirikan itu haram. Wa annahu akbarul kaba'ir, dan dia lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Wa annahu la yughfar, dan perbuatan kesyirikan tersebut sesungguhnya tidak akan diampuni. Engkau tahu itu. Orang-orang yang sudah belajar. Lakinna fahma syirki aina huwa? Akan tetapi pemahaman terhadap kesyirikan tersebut di mana dia? Kenapa engkau enggak suarakan Di mana pemahaman itu? Kenapa engkau kuburkan pemahaman itu sedalam dalamnya? Engkau tidak mencerahkan umat, memberitahukan umat, bahkan engkau ikut-ikutan dengan syubhat umat bahwasanya mengajarkan tauhid, memberitahukan itu kesyirikan. Engkau katakan sebagai apa? Sebagai pemecah belah umat, ya subhanallah. Aina huwa? Di mana dia? Ilmu itu kau sembunyikan. La budda an ta'rifa min a'malin nasi. Maka dan harus ya engkau mengetahui min a'malin nas, dari perbuatan-perbuatan manusia, wa tatbiqatihim, dan praktek-praktek mereka, ma huwa syirkun wa ma huwa tauhidun, apa yang dimaksud dengan syirik dan apa yang dimaksud dengan tauhid. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini Syekh mengingatkan kepada kita semua, ya, kita semua yang sudah belajar aqidah, bahkan seluruh umat sebenarnya apabila dia membaca Al-Quran, dia membaca minimalnya, membaca artinya dalam Al-Quran, pasti mereka faham mana itu syirik, mana itu tauhid, mana ibadah yang hak dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, mana ibadah yang di apa, diancam azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yang berupa kesyirikan. Aina huwa lakukan, tetapi di mana ini, di mana ilmu ini? Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, hum yaqulun, mereka mengatakan, ya, beralasan lagi nih orang ini, orang musyrik ini, hadza min at-tawassul bil awliya'i wa salihin, perbuatan ini ya termasuk bertawassul ya dengan awliya dan orang-orang saleh, ya, na'am, wa hadza huwa at-tauhid, dan ini adalah tauhid. Wahada yuhibbuhullah, dan perbuatan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka. Wa anna haula'i ibaduhu, dan bahwasanya para wali mereka ini, para wali dan orang-orang saleh ini adalah hamba-hamba Allah. Wa annahum salihun, dan mereka orang-orang saleh. Wallahu yuhibbu hadza, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ini, perbuatan ini. Fayataqarrabuna ila Allahi bihaula, maka mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan haula'i, orang-orang wali-wali dan orang-orang saleh tadi. Yusammunahud din, mereka menamakan inilah agama, ibadah-ibadah yang ada dalam agama seperti ini, kata orang-orang musyrik tadi. Wa yusammunahut tauhid, dan mereka menamakannya dengan tauhid. Wa yusammunasyirka tauhidan, mereka menamakan kesyirikan sebagai tauhid. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, li jahlihim wa ama basairihim, ini disebabkan karena kebodohan mereka dan butanya na'am pandangan-pandangan mereka, pemahaman-pemahaman mereka. Barakallahu fiik. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, pada pertemuan kali ini Syekh Shalih Fauzan mengajak kita untuk memahami syubhat-syubhat orang-orang musyrikin, ya, alasan-alasan mereka, dan kita jangan sampai salah dalam ya menghukumi mereka, ya, sehingga disebutkan bagaimana syubhatnya. Kalau kita seperti tadi, kalau kita katakan anda kuburiyun, anda menyembah kuburan, bas sampai di sini. Siapa yang menyembah kuburan? Kami tidak menyembah kuburan, ya. Kami tidak menyembah patung-patung, menyembah kuburan benda-benda mati, tidak. Kami ya menjadikan mereka orang saleh, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah. Apakah salah? Mau apa kita? Mau jawab apa kita? Ya subhanallah. Maka kita katakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Syafaat itu ya Allah yang mengaturnya. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan kepada beliau, maka beliau tidak akan mampu memberikan syafaat kepada kita. Maka mintalah langsung kepada Allah. Allah tidak mengajarkan hal itu. Allah tidak mengajarkan dari mana, mana dalilnya? Mana dalilnya Allah mengajarkan harus minta kepada orang-orang saleh, harus minta kepada orang-orang ya, na'am. Di mana, di ayat berapa Allah katakan demikian, harus melalui birokrasi seperti ini? Tidak ada, ikhwan fil din rahimakumullah. Maka jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatur-ngatur agama Allah Subhanahu dengan akal dan perasaan anda, barakallahu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, inilah ya pada pertemuan kali ini kita bawakan syubhat-syubhat orang-orang musyrikun dari zaman dulu sampai akhir zaman, sama tidak jauh berbeda. Dan metodenya adalah berhujjah yang mengatakan bahwasanya kesyirikan adalah tauhid di sisi mereka, padahal mereka sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyadu billah. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas tauhid wasunnah sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la